يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا حرمتي kita sampai pada ucapan Ibn Qayyim dalam kitabnya Ghathatul Lahafan. Qala rahimahullah, qala al-imamu Ahmad, haddathana Abdul Razak, qala akhbarana Ma'mar, qala sami'tu Wahab, yaqul, qala Allahu ta'ala fi ba'di kutubih. Bahwasanya Wahab, yani Wahab ibn Munabbih, ma'ruf bi kathratil akhd an ahli al-kitab, dikenal beliau banyak meriwayatkan dari ahlul kitab, yani dari Israiliyat. Kata Wahab rahimahullah, yaqul qala Allah ta'ala fi ba'd kutubih, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam beberapa kitabnya, bi'izzati innahu man i'tasama bi فَإِنْ كَادَتْهُ السَّمَاوَاتُ بِمَنْ فِيهِنَّ وَالْأَرْضُونَ بِمَنْ فِيهِنَّ فَإِنِّي أَجْعَلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجًا وَمَنْ لَمْ يَعْتَصِمْ بِي بَثِّي فَإِنِّي أَقْطَعُ يَدَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ وَأَقْصِفُ بِهِ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ الْأَرْضُ فَأَجْعَلُهُ فِي الْهَوَى ثُمَّ akiluhu ila nafsih kaffi li'abdi mal'a idha kana 'abdi fi ta'ati u'tihi qabla an yas'aluni wa astajibu lahu qabla an yad'uni fa ana a'lam bi hajatihi allati tarfuqu bihi minhu. Dikatakan dalam riwayat ini yang sudah kita katakan tadi, Israiliyat, Allah berfirman dalam beberapa kitabnya, wa bi'izzati, demi kemuliaanku, sesungguhnya siapa yang berpegang denganku, bergantung kepadaku, maka kalaupun diperbuat kepadanya tipu daya oleh seluruh langit-langit dan seluruh apa yang ada di dalamnya dan seluruh bumi-bumi dan seluruh orang-orang yang ada di dalamnya, maka tetap aku akan menjadikan baginya jalan keluar. Barang siapa yang bergantung kepadaku, kata Allah, maka walaupun seluruh makhluk berencana dengan rencana busuk, rencana jelek kepadanya, seluruh langit dan penduduknya, seluruh bumi dan penduduknya, fa inni aj'alahu min dhalika makhraja, maka aku akan mengeluarkan atau memberikan jalan keluar baginya. Tetapi sebaliknya, waman lam ya'tasim bi, sedangkan barang siapa yang tidak bergantung kepadaku, tidak mau berpegang kepadaku, fa inni aqta' yadayhi min asbabin, maka aku akan putus kedua tangannya dari sebab-sebab, yakni tangannya tidak bisa berbuat usaha apapun, wa aqsifu bihi min tahti qadamaihil ard, dan aku akan tenggelamkan dari bawah kedua kakinya ke dalam bumi, faj'aluhu fil hawa, dan aku jadikan dia di hawa, di awang-awang, tidak ada yang bisa dipijak, enggak ada yang bisa dipegang, enggak ada yang bisa dia bergantung. Fama akiluhu ila nafsi. Kemudian aku pasrahkan dia kepada dirinya. Kaffi li'abdi mal'a idza kana 'abdi fi ta'ati. Kata Allah, tanganku penuh berisi, yakni berisi sesuatu yang akan diberikan kepada hambaku kalau hambaku fi ta'ati, kalau hambaku taat kepadaku. U'tihi qabla an yas'aluni. Aku akan berikan kepadanya sebelum dia meminta kepadaku. Wa astajibu lahu qabla an yad'uni. Dan aku akan kabulkan permintaannya sebelum dia meminta kepadaku. Fa ana a'lam bihajatihi. Karena aku tahu, kata Allah, apa yang dibutuhkan olehnya dan apa yang dia inginkan. Qul bil na'azakumullah. Dinukil riwayat ini oleh Ibn Nu'aym fil Hilyah dan Wahab Ibn Munabbih menukil riwayat ini dari Ahlul Kitab, dari Israiliyat. Dan sudah kita katakan beberapa kali bahwa Israiliyat, kisah-kisah dari mereka ada beberapa keadaan. Kalau sesuai dengan apa yang ada dalam Quran dan Sunnah kita terima, kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah kita tolak. Tetapi kalau tidak ada pembenarannya, namun tidak ada pula yang bertentangan dengannya, maka kita tidak menerimanya dan tidak menolaknya. Kita biarkan sebagaimana apa adanya. Kalau kita dustakan, jangan-jangan itu berita dari nabi-nabi terdahulu. Kalau kita katakan iya, jangan-jangan itu kedustaan Bani Israel. Sehingga yang ketiga ini dibiarkan saja sebagaimana apa adanya, bahwa itu adalah kisah yang mungkin benar, tapi mungkin juga tidak. Tetapi apa yang dikisahkan dalam kisah tadi, bahwa Allah berfirman, "Man i'tasama bi," itu sesuai dengan hadis yang sahih yang pernah kita baca di mimbar ini pula, di majelis ini pula, mudah-mudahan masih ingat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa jika ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka bishay'in illa bishay'in qad katabahu Allahu lak wa idh ijtama'at al-jinn wal-insu 'ala an yadurruka bishay' lan yadurruk illa bishay'in qad katabahu Allahu 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf. Yani jika, kata Allah, bersepakat seluruh manusia dan seluruh jin untuk memberikan manfaat kepadamu, kata Allah, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan. Demikian pula sebaliknya, kalau mereka sepakat manusia, jinnya, untuk memberikan madarat kepadamu, kejelekan kepadamu, enggak akan bisa mereka memberikan madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah takdirkan. Khana bin na'azakumullah, di antara maknanya terkandung di dalam hadis ini bahwasanya seluruh makhluk-makhluk manusia dan jinnya dan seluruh makhluk-makhluk yang lain, kalaupun mereka berencana dengan rencana jelek, rencana jahat kepada seseorang, maka tidak akan bisa terwujud kecuali dengan qada wal qadar, kecuali dengan izin Allah, dengan takdir dari Allah. Kalau Allah tidak kehendaki, tidak Allah takdirkan, maka siapa yang bisa menentang takdir Allah? Kalau Allah tidak takdirkan, siapa yang bisa menentukannya dan mewujudkannya? Demikian pula makna lainnya terkandung dalam ayat tabaraka wa ta'ala ila Daud. Allah mewahyukan tabaraka wa ta'ala kepada Daud alaihi salam, ya Daud, ama wa izzati wa azamati la ya'tasimu bi 'abdun min 'abidi duna khalqi a'rifu dhalika min niyyatihi fatakiduhu as-samawati as-sab'u wa man fihinna wal arduna as-sab'u wa man fihinna illa ja'altu lahu min bayhinna makhraja. Ini juga sama maknanya dengan yang sebelumnya, bahwa Allah mewahyukan kepada Daud alaihi salam, ya Daud, sungguh ketahuilah demi kemuliaanku dan keagunganku, tidak seorang pun bergantung kepadaku, tidak seorang hambaku dari hamba-hambaku yang bergantung kepadaku, tidak bergantung kepada makhluk lain A'rifu dhalika min niyatih, dan aku tahu dari niatnya. Kemudian orang itu takiduhu samawatu wal ard, samawatu sab'u wa man fihinna. Kemudian direncanakan atasnya rencana jelek, rencana jahat oleh seluruh langit-langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya, dan seluruh bumi-bumi yang tujuh dan seluruh apa yang ada di dalamnya, kecuali aku akan berikan untuknya jalan keluar. Semana dengan yang tadi. Ama wa izzati wa azamati, dan ketahuilah demi kemuliaanku dan keagunganku, la ya'tasimu 'abdun min 'ibadi makhluqin duni. Sebaliknya, demi keagunganku dan kemuliaanku, siapa dari seorang hamba yang bergantung kepada makhluk bukan bergantung kepadaku, dan aku tahu dari niatnya, kecuali qata'tu asbab as-sama'i min yadihi, kecuali aku akan putus sebab-sebab langit atau pintu-pintu langit dari tangannya. Wa askhat al-ard min tahti qadamayhi, dan aku runtuhkan bumi yang dipijaknya. Thumma la ubali bi ayyi wadin halak, kemudian aku tidak peduli di lembah yang mana dia akan binasa. Qanifidina azakumullah. Dan ini semakna dengan yang sebelumnya, yakni makna yang terkandung dalam dua riwayat yang lemah ini, dua riwayat yang dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sudah cukup terkandung dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bahkan terkandung dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakalnya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Wa hadzal wajh adhhar lil 'amah min alladhi qablah. ولهذا خوطب به في القرآن أكثر من الأول. Oleh karena itu banyak diberitakan makna-makna yang terkandung dalam kisah-kisah ini atau dalam riwayat-riwayat ini di dalam Al-Quran. أكثر من الأول ومنه دعت الرسل إلى الوجه الأول, dan bahwasanya para rasul mengajak kepada sisi yang pertama, yaitu untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung pada yang lain. Wa idza tadabbara al-labib al-Qur'an wajada Allah Subhanahu wa ta'ala yad'u 'ibadahu bi hadha al-wajh ila al-wajh al-awwal. Qanibina a'azakumullah, kalau seorang yang labib, seorang yang memiliki lub, seorang yang cerdas, memiliki pemikiran yang sehat, kemudian dia mempelajari Al-Qur'an, maka dia pasti akan berkesimpulan bahwa Al-Qur'an mengajak kepada sisi yang pertama, mengajak manusia seluruhnya untuk bergantung hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa hadzal wajh yaqtadi tawakkul 'ala Allah ta'ala wal isti'anah bih. Dan sisi yang pertama ini yang terkandung dalamnya adalah perintah untuk bertawakal kepada Allah dan perintah untuk meminta, beristi'anah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa du'a'uhu wa mas'alatuhu duna ma siwah, mengajak manusia seluruhnya untuk berdoa kepada Allah dan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Wa yaqtadi aidan, dan termasuk konsekuensi yang terkandung di dalamnya adalah mencintai Allah, beribadah kepadanya. Karena tentunya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah tidak akan bisa sempurna kecuali dengan penghambaan, kecuali dengan menghambakan diri kepadanya, kecuali dengan cinta kepadanya, dengan harapan kepadanya, dan takut dari azabnya. Li ihsanihi ila 'abdih. Kenapa harus cinta? Dan kenapa terkandung cinta di dalamnya padahal kita sedang meminta? Khamidina a'azakumullah. Karena kalau kita meminta kepadanya, artinya kita yakin bahwa Allah Maha memberi. Kalau kita memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya kita merasa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mujibud da'awat, Maha mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala Karimur Rahman, Maha memberi, Maha penyayang. Semua sifat-sifat itu akan menjadikan seorang hamba cinta kepada Allah. Semua sifat-sifat itu akan membuat seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha memberi, Maha pengasih, Maha mengabulkan doa. Qanibina'azakumullah. Maka seorang yang berdoa dengan ikhlas kepada Allah, dengan keimanan yang seperti itu, maka orang itulah yang akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga dikatakan terkandung dalamnya mahabbatuhu wa ibadatuh, cinta kepadanya dan beribadah kepadanya. Kenapa? Li ihsanihi ila 'abdih, karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Wa isbaghu ni'amihi 'alaihi, dan karena tuangan nikmat-nikmat Allah atas hambanya. Fa idza ahabbuhu wa 'abaduhu wa tawakkalu 'alaihi min hadzal wajh dakhalu minhu ila al-wajhil awwal. Kalau sudah mereka para hamba cinta kepada Allah, beribadah kepadanya, bergantung, bertawakal kepadanya, maka wajah atau sisi ini akan memasukkan orang tadi kepada sisi yang pertama, yaitu beriktisam, berpegang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiru dzalik, contoh yang mirip dengan itu adalah man yanzil bihi bala'un 'adzim, siapa yang ditimpa bencana yang besar, awfaqatun syedidah, atau kepapaan kemiskinan yang sangat, aw khaufun muqliq, atau rasa takut yang mengerikan, faja'ala yad'u Allah, kemudian dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yatadarra' ilaih, tunduk, meratap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta fataha lahu min ladidi munajatihi wa azimul iman bihi, hingga terbukalah baginya rasa lezat dalam munajat kepadanya, dalam berdoa kepadanya dengan kebesaran iman kepada Allah. Wal inabati ilaihi, dan kembali kepada Allah, ma huwa ahabba ilaihi min tilkal hajah, yang dia rasakan lebih nikmat, lebih besar dari hajat yang dia butuhkan. Perhatikan jelinya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam membahas. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kadang, contoh lainnya, seorang hamba ketika ditimpa musibah, apakah dalam bentuk bencana atau dalam bentuk rasa takut atau dalam bentuk kemiskinan yang sangat atau kegelisahan, kemudian hamba tadi meratap kepada Allah, meminta kepada Allah, bermunajat, beribadah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dalam munajatnya, dalam permintaannya, dalam permohonannya kepada Allah, dia sudah merasakan kenikmatan. Memintanya kepada Allah ketika sujud, ketika meratap di hadapan Allah, dia sudah merasakan satu kenikmatan yang lebih besar dari hajat yang dibutuhkannya. Apa hajatnya? Kalau miskin tentunya meminta kecukupan. Kalau dia ditimpa musibah tentunya hajatnya adalah minta disingkapkan musibahnya. Tetapi belum didapat apa yang dia minta, dia sudah merasakan kenikmatan yang lebih besar dalam munajatnya itu tadi. Dalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah merasakan kenikmatan yang ahabbu ilaihi min tilkal hajah allati qasadaha awalan. Dia merasakan lebih dia sukai daripada apa yang sedang dia minta pertama kali. Walakinnahu lam yakun ya'rif dhalika awalan hatta yatlubuhu. Tetapi awalnya dia tidak mengerti. Awalnya dia tidak mengerti. Taunya saya akan merasakan nikmat kalau bencana ini berakhir. Saya akan merasakan nikmat kalau kesusahan ini berakhir. Maka dia meratap, berdoa kepada Allah. Ternyata ketika dia berdoa, dia merasakan kenikmatan lain yang belum disangka-sangkanya, yang belum dia perkirakan, yang tadinya dia pikir kenikmatan itu akan dirasakan kalau dikabulkan doanya, ternyata belum dikabulkan doanya dia sudah merasakan kenikmatan, yaitu kenikmatan dalam bermunajat kepada Allah. Wa fi nahwi dzalika qala al-qa'il, dan inilah yang dikatakan oleh seorang penyair, jazallahu yawmar raw'i khairan fa innahu arana 'ala 'illatihi umma thabiti أرانا مصونات الحجال ولم نكن نراهن إلا عند نعت النواعث. Dikatakan jazallahu yawmar rawa', semoga hari bencana itu, hari kesusahan itu mendapatkan balasan dari Allah dengan kebaikan. Semoga bencana itu mendapatkan balasan kebaikan. Yaitu mengucapkan terima kasih mengucapkan terima kasih, syukur, jazakallahu khairan kepada musibah. Si penyair ini mengucapkan jazakallahu khairan kepada musibah. Semoga Allah memberi balasan yang baik kepada musibah. Yaumur raud, hari yang mengerikan dan menakutkan. Semoga dibalas dengan kebaikan. Kenapa? Fa innahu arana ala illatihi ummatabiti. Karena musibah itu telah memperlihatkan kepadaku di sisi atau di masa di sekitar illatihi, di sekitar berbagai macam kesusahan-kesusahan tadi, aku bisa melihat ummatabiti. Bisa melihat kekokohan diriku, atau bisa melihat betapa aku ini mendapatkan dari Allah sabat. Tahu sabat? Istiqamah. Sabat, istiqamah. Ini dijuluki ummatabit, yakni mendapatkan sesuatu yang dijuluki dengan ummatabit, kekokohan, ketabahan. Arana masunatil hijali walam nakun narahunna illa inda na'atin nawa'iti. Ternyata diperlihatkan kepadaku oleh musibah itu bahwa ternyata kaki tanganku sangat kokoh, sangat kuat. Ternyata kaki-kakiku, tangan-tanganku semuanya dalam keadaan kuat. Ini istilah juga, maknanya diriku sangat kokoh diberikan oleh Allah ketabahan dan kekuatan. Walam nakun narahunna illa inda na'atin nawa'id. Dan aku tidak melihatnya kecuali setelah terjadi kejadian-kejadian yang diumumkan dengan na'a. Apa itu na'a? Berita kematian. Inda na'atin nawa'id, yakni ketika diberitakan berita-berita kematian, yakni ketika suasananya sangat genting, ketika suasananya sudah mendekati kematian, saya mati sekarang ini. Ketika orang ditimpa musibah yang sangat berat, ketika orang diancam dengan ancaman yang sangat mengerikan, atau dihadapkan kepadanya rasa takut yang sangat, yang terbayang di pikirannya adalah kematian, kematian, kematian, kematian. Ternyata saat itu saya merasakan betapa aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan yang sangat besar, kekokohan, istiqamah, sabat, dan itu sungguh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Apa yang terkandung dalam isi syair ini? Tentunya maknanya adalah dengan musibah tadi kita mengetahui yang tadinya belum tahu. Yaitu mengetahui pemberian Allah Subhanahu wa taala pada hati kita seorang mukmin. Qul inna a'udzubikumullah. Yaitu istiqamah wa sabat. Al-wajhu sadis, sisi ke-6. Kalau tadi adalah lanjutan dari sisi ke-5 yang sebelumnya, maka sisi ke-6 kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang menyebabkan seorang hamba merasa nikmat dengan keimanan kepada Allah, anna ta'alluq al-'abd bima siwallahi ta'ala madarrah. Karena sesungguhnya ketergantungan seorang hamba kepada makhluk selalu membuat madarat, selalu membuat kejelekan. Berbeda dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza akhadha minhu fawqal qadri az-zaidi ala hajatihi. Kalau lebih dari ukuran yang dibutuhkan pasti madarat. Silakan. Kalian sebut apapun dari dunia ini yang kalian anggap itu kenikmatan, kelezatan dan sebagainya, silakan. Berlebih akan jadi madarat. Makan nikmat, tapi makan kelebihan sakit. Minum nikmat, minum kelebihan sakit. Bermain-main nikmat, bermain-main kelebihan sakit. Apapun yang berlebihan sakit. Madarat. Idza akhadha minhu fawqal qadri zaid ala hajatihi. Kalau mengambil dari dunia tadi bergantung kepadanya sepenuh hati, justru akan menjadi madarat. Karena itu qadru zaid ala hajatihi, karena itu berlebih dari apa yang dibutuhkannya. Ghair musta'inin bihi ala ta'atihi, kalau bukan sekedar untuk membantu ketaatan kepada Allah, maka akan membuat madarat. Karena dunia itu dipersilahkan oleh Allah untuk diambil, untuk dipakai sekadar membantu kalian dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nala min at-ta'ami wasy-syarab wan-nikahi wal-libasi fawqa hajatihi darrahu dzalik. Kalau seseorang mengambil makanannya, minumannya, pakaiannya, nikahnya semuanya fauqa hajatihi, di atas apa yang dibutuhkannya, darrah, akan menjadi madarat. Walau ahabba siwallahi ma'ahab, walaupun dia sukai setinggi-tinggi kesukaannya, fala budda an yatlubuhu wa yufariquh, maka pasti akan hilang daripadanya dan pasti akan terpisah daripadanya. Qul inna a'udzubikumullah. Ini suatu sunnatullah fil kaun, suatu sunnatullah yang berlaku di alam ini. Sunnatullah yang berlaku adalah semua yang dicintai pasti akan berpisah. Semua yang disukai pasti akan hilang suatu saat. Qul inna a'udzubikumullah, dikatakan dalam satu riwayat, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun, wahbub ma syi'ta man syi'ta fa innaka mufariqun bih. Ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, isma syi'ta, hiduplah sesukamu, tapi engkau pasti akan mati. Wahbub man syi'ta, dan cintailah siapapun yang kau sukai, yang kau cintai di dunia ini. Fa innaka mufariqun bih, tapi engkau pasti akan berpisah. Dan berpisahnya dari apa yang dicintai itu adalah madarrah. Terpisah dari siapa yang dicintai itu sakit. Tetapi cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kapan berpisahnya? Kecuali kalau kita berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kita mati, sampai di padang mahsyar, sampai di jannah, justru semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Dan pada puncaknya justru memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin a'azakumullah, perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa in ahabba li ghairillahi fala budda an tadurruhu mahabbatuhu wa yu'adzab bimahbubih, maka barang siapa yang cinta kepada selain Allah tidak karena Allah, fala budda an tadurruhu, maka mesti cintanya akan membuat madarat baginya, dan juga mahabbatuhu, kecintaannya kepada selain Allah tadi yang bukan karena Allah, orang itu akan yu'adzab, akan tersiksa, bimahbubihi, tersiksa dengan kekasihnya sendiri. Imma fid dunya wa imma fil akhirah, imma tersiksa di dunia atau tersiksa di akhirat. Tersiksa di dunia ketika dia harus berpisah dengannya, harus rindu kepadanya, harus begini, harus begitu. Apalagi di akhirat nanti ketika kekasihnya mengajak kepada kesesatan, penyimpangan, maka tentunya azabnya lebih berat lagi yaumul qiyamah. Wal ghalib annahu yu'adzab bihi fid darain, dan yang sering kali tersiksa di dua negeri, di dunia dan di akhirat. Yang lebih banyak, yang lebih sering terjadi, justru orang itu tersiksa dengan yang dicintainya, tersiksa dengan yang disukainya di dunia dan di akhirat. Ikhwan fillah na'azakumullah, apapun yang dicintainya dari makhluk-makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun yang dicintainya dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk harta, dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk makhluk-makhluk hidup manusia, apakah yang dicintainya seorang wanita ataupun yang dicintainya seorang laki-laki, atau yang dicintainya itu adalah benda-benda mati, emas dan perak, sutra dan sejenisnya, tetap orang itu akan tersiksa dengan yang disukainya itu di dunia dan di akhirat. Khairuddin a'azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna, mereka-mereka yang mengumpul-ngumpulkan harta, adz-dzahab wal fiddah, yang menumpuk-numpuk emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, enggak mau mengeluarkan sedekahnya, fi sabilillah, di jalan Allah, beritakan berita gembira pada mereka dengan azab yang pedih. Allah sebutkan dengan kalimat fabasyirhum Walaupun tabsyir maknanya adalah berita gembira, tetapi ini maknanya mencemooh mereka. Yani apakah mereka itu memang ingin disiksa, ingin diazab? Beritakan berita gembira pada mereka bahwa mereka akan diazab dengan perbuatannya itu. Fabashirhum bi'adzabin alim. Beritakan berita gembira dengan azab yang pedih. Apa bentuk azabnya? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika mereka dipanggang, dibakar di dalam neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum. Emas dan peraknya dibakar oleh Allah sehingga menyala, membara. Fatukwa jibahuhum, kemudian ditimpakan, disetrikakan di punggungnya, di jidatnya, di dadanya. Kemudian dikatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian kumpulkan dulu, inilah yang kalian kumpul-kumpulkan di dunia. Ini hartanya, emasnya dan peraknya yang dia cintai di dunia menjadi penyiksa untuk dirinya. Menjadi sesuatu yang menyiksa dirinya yaumul qiyamah. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah apa yang kalian kumpulkan. Rasakanlah apa yang kalian timbun-timbun. Khana bin a'azakumullah, berarti diazab dengan mahbubnya, diazab dengan sesuatu yang dia cintai di dunia. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Kata Allah, jangan mengagungkan kamu. Jangan menggiurkan kamu harta mereka dan anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk menyiksa mereka dengan itu. Dengan apa? Dengan hartanya. Dengan apa? Dengan anak-anaknya, dengan hartanya yang mereka punyai. Maka jangan mengagumkan kamu, jangan menggiurkan kamu harta mereka yang melimpah ruah, anak-anak mereka yang banyak. Jangan kamu tergiur dengan itu semuanya. Sesungguhnya Allah menghendaki liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya, untuk menyiksa mereka dengan harta mereka itu di hayatid dunya, di kehidupan dunia. Watazhaqu anfusuhum wa hum kafirun, dan ketika mereka tercabut nyawanya dalam keadaan kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, perhatikan dua ayat ini. Ayat pertama menyebutkan bahwa mereka disiksa di akhirat dengan hartanya itu, dibakar dan dijadikannya seperti setrika yang membara, yang membakar punggungnya, duhurnya, dadanya dan juga jidatnya, mukanya. Sedangkan pada ayat yang kedua, bahwa Allah berfirman, Allah menghendaki untuk mengazab mereka dengan harta mereka itu di kehidupan dunia. Qul inna a'udzubikumullah, sehingga kamu jangan tertarik, jangan tergiur. Enak ya orang-orang kafir kaya raya. Enak ya orang-orang munafik itu, yang gampang berdusta, gampang berbohong, yang dengan seenaknya menjual agama, meninggalkan tauhid, meninggalkan sunnah, meninggalkan hukum-hukum Allah, ternyata mereka bisa kaya raya. Jangan kamu tergiur. Kata Allah, la yaghurrannaka, jangan menipu kamu. Taqallubal ladzina kafaru fil bilad, jangan menipu kamu berbolak-baliknya orang-orang kafir di negerinya. Yani keadaan mereka seakan-akan hura-hura. Jangan tergiur. Dan dalam ayat ini Allah katakan, fala tu'jibka amwaluhum. Jangan mengagumkan kamu, jangan menggiurkan kamu, jangan kamu tertarik dengan harta mereka yang melimpah ruah. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka itu. Berarti mereka di dunia ini tersiksa dengan hartanya. Tersiksa dengan hartanya sendiri, tersiksa dengan mobilnya sendiri, tersiksa dengan istananya sendiri, tersiksa dengan kekayaannya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah, walaupun ada beberapa ahli tafsir yang menyatakan bahwa ayat ini ada takdim dan takhir, tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa itu tidak tepat. Apa itu takdim dan takhir? Di antaranya dikatakan oleh Bilqayyim, lam yusib man qal, tidak tepat para ahli tafsir yang berkata bahwasanya ayat ini ada takdim, ada takhir, seperti pendapatnya Jurjani, di mana beliau berkata yantazimu qawluhu fil hayati dunya, bahwa kalimat di kehidupan dunia itu tempatnya bukan di situ sungguhnya, tetapi di depan. Ba'da faslin akhar laisa bimawdi'ihi, maka tempat yang aslinya pada hakikinya bukan di situ, tapi di depan. Apa takwilnya? Takdirnya, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum fil hayati dunya, jangan menipu kamu harta mereka dan anak-anak mereka di dunia. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengadab mereka di akhirat. Mafhum maknanya? Maknanya Jurjani berkata, dan yang juga sependapat dengan beliau, bahwa azabnya tetap di akhirat. Tetapi kalimat fil hayati dunya itu artinya kaitannya dengan masalah harta. Jangan tergiur dengan harta mereka di dunia ini, begitu. Mereka akan diazab nanti yaumul qiyamah, begitu maknanya. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, hadzal qaul yurwa an Ibnu Abbas wa huwa munqati'. Dikatakan bahwa riwayat pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, tetapi sanadnya munqati', sanadnya terputus. Demikian pendapat Qatadah dan beberapa mufassir. Wa ka'annahum lama ashkala 'alaihim wajhu ta'dibihim bi amwali wal auladi fid dunya. Dan bisa jadi kata Ibnu Qayyim itu karena mereka tidak mendapatkan jawaban. Bagaimana dikatakan harta menyiksa di dunia? Dari sisi mana menyiksanya? Akhirnya mereka menyatakan, oh mungkin maksudnya bukan di dunia, maksudnya nanti di akhirat, seperti ayat yang kita baca pertama kali, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika hartanya dibakar sehingga menjadi panas menyala, kemudian disetrikakan di punggungnya, di dadanya, dan di jidatnya, di mukanya. Berarti maksudnya diadab nanti di akhirat. Maka mereka berkata, berarti fi hayati dunia itu sesungguhnya bukan di situ tepatnya, tapi di sini. Qala ibn a'azakumullah, dan ini ta'wil. Dan kalau dikatakan dari Ibn Abbas, sananya pun terputus, tidak sahih, tidak benar. Wa ana sururuhum wa ladzatuhum wa na'imuhum bidzalik farru ila taqdim wa ta'khir, karena mereka berpikir justru kegembiraan mereka, justru kesenangan mereka dengan harta itu kok dikatakan disiksa di dunia, maka mereka berkata dengan pendapat taqdim wa ta'khir. Amal ladzina ra'au al-ayah 'ala wajhiha, adapun sebagian para ulama, para ahli tafsir yang lain berkata tidak, tetap ayatnya seperti itu dan tetap kalimat fil hayati dunya tempatnya di situ. Tidak ada takdim, tidak ada takhir. Tetapi mereka ikhtilaf lagi. Apa bentuk penyiksaannya? Kok harta bisa menyiksa? Justru harta itu sepintas kilas justru menyenangkan kok. Justru menggembirakan mereka, menyenangkan mereka. Kenapa kok dikatakan tersiksa? Maka pendapat yang kedua, yang menyatakan tidak ada takdim, tidak ada takhir, dan mereka benar-benar diazab di dunia dengan harta mereka sendiri, itu ikhtilaf mereka, sisi penyiksaannya di mana? Qalu, sebagian mereka berkata, al-adabiha ilzamuhum bima awjaballahu alaihim fiha. Sisi penyiksaannya adalah karena mereka diharuskan untuk mengamalkan pada hartanya itu apa yang Allah wajibkan, seperti menunaikan zakatnya, mengeluarkan sedekahnya, dan seterusnya. In kana yu'khadh minhu dhalik wa huwa ghayra tayyib, ghayra tayyibin nafs. Karena mereka para munafikin itu tidak ikhlas, ghayra tayyibin nafs, tidak lapang ketika memberikan zakatnya, maka tersiksa. Wala raja minallahi jazaa, dan juga karena tidak mendapatkan pahala dari Allah karena memang munafik yang tidak ikhlas, maka mereka hanya tersiksa dengan diambil zakat, yang diambil hartanya, dan seterusnya. Wala minal akhid minhu hamdan wala syukra, bahkan dia tidak mendapatkan di dunia pujian sekalipun. Di akhirat enggak dapat pahala, di dunia enggak dapatkan pujian, hartanya berkurang, dan seterusnya. Bal ala sigari minhu wa kurhi, bahkan dalam keadaan sagar, dalam keadaan kurh. Sagar itu merasa rendah, kurh merasa tidak suka. Wa hadza aidan udulun 'anil murad, tapi pendapat ini pun tidak tepat. Udulun 'anil murad, menyimpang jauh dari apa yang dimaukan dengan ayat ini. Kenapa? Karena yang sedang dibahas orang-orang kafir. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Yang tidak peduli dengan zakat, tidak peduli dengan sedekah. Sehingga mereka enggak peduli dengan itu. Khonibina a'azakumullah, sampai pada akhirnya Ibnu Qayyim menyatakan, kita ringkas saja. Langsung pada poin berikutnya, wasawabu, yang benar adalah wallahu a'lam an yuqal ta'dibuhum biha huwal amru syahid min ta'dibit thullabid dunya, bahwa penyiksaannya terhadap mereka adalah dalam bentuk yang nyata terjadi, bisa disaksikan sebagaimana yang terjadi seluruh para pencari-pencari dunia, wa muhibbiha, yang terjadi para atau pada para pencinta-pencinta dunia, wa mudziriha, yang lebih mementingkan dunia di atas akhirat. Apa itu? Al-hursu ala tafsiliha, bahwa orang yang merupakan para pencinta dunia, para pencari dunia, orang-orang yang dikatakan sebagai kilabud dunia, anjing-anjing dunia, mereka tersiksa dengan harus ada tafsilnya, tersiksa untuk bekerja keras mencari dunia, sampai-sampai harta yang dia punya belum dia rasakan sama sekali, sibuk. Dia seakan-akan lehernya terbelenggu dengan teleponnya. Dimanapun dia berada, kering dari pabrik yang sana, kering dari pabrik yang sini, kering dari sana, problem di perusahaan yang ini, problem di perusahaan yang sana, problem di sekian perusahaannya, dan kemudian mereka menuntut, yang sana menuntut, yang sini protes, yang di sana bangkrut, yang di sini demikian, gelisah dia, tersiksa dia dengan kekayaannya sendiri. Wata'abil azim, kelelahan yang sangat, fi jam'iha, dalam mengumpulkannya. Wa muqasati anwa'il masyaq fi dzalik, dan juga melewati berbagai macam kekerasan, sesuatu kesulitan-kesulitan yang merupakan masyaq, yakni jalan yang sangat susah, problem-problem yang dihadapinya. Fala tajid at'aba mimman ad-dunya akbar ham, maka tidak akan kau dapati orang yang lebih tersiksa daripada orang yang menjadikan dunia sebagai akbaru hammihi, yang menjadikan dunia sebagai sebesar-besar perkara yang dipentingkannya. Orang itu akan tersiksa otomatis. Wa huwa harisun bijuhdihi ala tafsilha, orang itu bersungguh-sungguh dengan segenap usahanya, tenaganya untuk mendapatkannya. Bahkan kalau dia lelah, enggak boleh istirahat oleh dia sendiri, oleh hartanya dan tuntutan-tuntutan perusahaannya, sehingga dia tidak boleh istirahat. Saya harus pakai doping, katanya. Tahu doping? Dia minum segala macam minuman-minuman yang supaya dia semangat lagi kerja. Kasihan. Wallahi kasihan. Orang yang demikian tersiksa dia, dan ujung-ujungnya terkena penyakit liver, penyakit jantung, penyakit mah, penyakit ini, penyakit itu, penyakit segala macam penyakit. Karena dia menyiksa dirinya sendiri karena hartanya. Wal adabu huna wal alam wal masyaqqah wan nusub, maka yang dimaksud penyiksaannya, ini sisi penyiksaannya adalah al alam, rasa sakit yang dirasakan, wal masyaqqah, kesulitan yang dirasakan, kesusahan, wan nusub, dan berbagai macam kelelahan-kelelahan. Khana bin na'azakumullah, apakah kelelahan dan kesusahan bisa dikatakan adab? Bisa. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah menyatakan as-safaru qit'atun minal adab. Yang namanya safar adalah sepotong adab. Dari sisi apa dikatakan safar adab? Dari sisi apa dikatakan sebagai adab? Kelelahan, kesusahan di dalam safar, maka itu adalah dikatakan adab. Tayyib, kalau dia selalu merasakan yang demikian, karena dia harus segera dalam satu saat dia harus ke negeri A, ke negeri B, dia harus ke Arab, dia harus ke Eropa, dia harus ke Malaysia, dia saat itu juga harus pulang ke Indonesia untuk urusi perusahaan yang di Indonesia. Kasihan wallah, dia selalu dalam adab dan adab. Apakah itu bukan penyiksaan? Ikhwani fillah a'azakumullah. Dikatakan pula dalam hadis lain yang dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, bahkan dalam Bukhari dan Nasa'i, bahwasanya Rasulullah menyatakan innal mayyit la yu'adzabu bibuka'i ahlihi 'alaihi. Sesungguhnya jenazah mayit, orang yang telah mati, dia akan tersiksa dengan tangisan keluarganya. Apakah tersiksa dalam artian orang itu disiksa, diadab karena kesalahan keluarganya? Kalau diartikan seperti ini akan salah dan akan bertentangan dengan Al-Quran. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak akan mungkin satu dosa ditimpakan kepada orang lain. Yang nangis keluarganya, kok yang disiksa mayatnya? Yang nangis adalah keluarganya, istrinya, bapaknya, anaknya. Kok kenapa mayatnya yang disiksa? Bukan itu maknanya. Tetapi maknanya seperti safar tadi, bahwa orang itu akan tersiksa dalam artian sedih melihat keluarganya dan mendengarkan keadaan mereka, akan merasa hatinya sakit, akan tersiksa dengan tangisan hambanya atau tangisan keluarganya. Itu maknanya. Berarti bisa dikatakan orang yang hatinya sempit sebagai siksaan, orang yang hatinya sedih juga tersiksa, orang yang hatinya dalam keadaan tidak tenang, gelisah, itu juga tersiksa. Orang yang dalam keadaan lelah, capek, pusing, bingung, itu juga tersiksa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahkan innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah menghendaki untuk mengadab mereka dalam kehidupan dunia, yakni Allah timpakan kepadanya kesulitan, kegelisahan, ketakutan. Khodim bin na'azakumullah, beda ketika orang mendapatkan tambahan ilmu. Kalau orang mendapatkan tambahan ilmu, ilmu itu akan menjaga dia. Tetapi kalau orang mengumpulkan harta, semakin banyak harta, apakah dia yang dijaga oleh harta atau dia yang menjaga harta? Dia harus menjaga hartanya. Dia gelisah, harus bikin alarm, harus bikin dinding rangkap 3, harus bikin satu ruangan khusus untuk penyelamatan, harus bikin ini, harus bikin itu. Hatinya tidak tenang. Ikhwan fillah a'azakumullah, apakah itu bukan bentuk penyiksaan? Ayata'allam wa yatawajja' la annahu yu'aqab bi'amalihim ma'na al-mayyit liyu'adzab bi bukai ahlihi, bahwa jenazah itu akan tersiksa dengan tangisan keluarganya, maknanya dia merasa sedih, merasa sakit, bukan dia diazab karena kesalahan keluarganya, bukan. Wa hakadha min ad-dunya kullu hammihi aw akbaru hammi. Demikian pula dunia, barang siapa yang mementingkan dunia dan yang dijadikan dunia sebagai apa yang paling dipentingkannya, maka dia akan merasakan tersiksanya dengan dunia. Qul inna a'udzubikumullah, makna inilah yang dikatakan paling sahih oleh Ibnu Qayyim, karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang juga riwayatnya sahih, sahihun li ghairihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu shamlahu, wa atathu dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang akhirat sebagai apa yang paling dipentingkannya, maka Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. "Wa jama'a lahu shamlahu," dan Allah kumpulkan untuknya urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dia tidak butuh. Wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allahu faqrahu baina 'ainayhi, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai perkara yang paling dipentingkannya, maka niscaya Allah akan jadikan kemiskinan di kedua matanya. Memandang kemanapun rasanya kurang, terus merasa miskin. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan pisah-pisahkan, akan cerai-beraikan urusan-urusannya. Menjadi sulit, menjadi tercerai-berai. Wa lam yatihi minad dunya, dan tidak datang dunia kepadanya illa ma quddira lahu, dan tidak akan datang dunia kepadanya illa ma quddira lahu, kecuali apa yang sudah Allah takdirkan. Ini walaupun dia mementingkannya sepenting-pentingnya, menjadikan perkara yang paling penting, tetap dia dapatkan apa yang Allah takdirkan, enggak lebih. Enggak lebih dari apa yang Allah takdirkan. Dapatnya cuma segitu, tetapi dia tersiksa. Dengan apa tersiksa? Tashattata syamluhu. Urusannya tercerai-berai menjadi susah. Dan selalu bayangan kemiskinan ada di matanya. Enggak pernah merasa puas, enggak pernah merasa cukup. Qul inna a'udzubikumullah. Wa min ablaghil adzabid dunya, dan termasuk sebesar-besar adab di dunia adalah diazabnya dengan dicerai-beraikan urusannya, dibikin gelisah hatinya, dibikin kemiskinan di depan matanya sehingga enggak pernah puas. La yufariquhu, kemiskinan itu tidak pernah terpisah dari matanya, selalu terbayang di matanya. Dapat satu mobil merasa kurang, dapat dua mobil merasa kurang, mendapatkan satu rumah merasa kurang, mendapatkan sampai dikatakan kalau dua lembah emas sudah didapatkan untuknya, niscaya dia merasa kurang, ingin lembah yang ketiga. Hingga mulutnya penuh dengan tanah di dalam kubur, baru berhenti dia. Ikhwan fillah na'azakumullah, tayyib. Kalau itu bentuk siksaan, apakah mereka merasakan siksaannya atau tidak merasa? Akan dibahas insyaallah pada kajian mendatang biidznillah. Kata Ibnu Qayyim bahwa mereka tidak merasakan azab tadi karena mereka sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk enggak merasakan kesusahannya. Nanti ketika dia sadar bahwa dia merasa bahwa saya selama ini hanya tersiksa, enggak mendapatkan apapun. Karena dia dalam keadaan mabuk. Mabuk apa? Mabuk dunia. Sehingga dia tidak merasakan kesusahan, tidak merasakan tersiksa. Adapun orang-orang beriman akan melihat kasihan mereka. Kasihan mereka tersiksa dengan hartanya, susah. Tetapi mereka sendiri tidak merasakannya kecuali ketika mereka sadar, baru mereka merasakan. Ketika mereka sudah tidak mabuk, baru mereka tahu kalau mereka selama ini hanya tersiksa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yuridullahu liwa'adzibahum biha. Sesungguhnya Allah ingin menyiksa mereka dengan harta mereka itu. Sehingga jangan kalian tergiur. Jangan tertarik dengan harta mereka. Pentingkan akhirat dan dunia, kita cari sekedar kebutuhan kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Titik. Wallahu taala alam. Nasla tawhid wal afiyah. Subhanakallahu hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.